أعوذ بالله وكبر الليلين والنهار ومدر الليل أيام الضحر الذي جعل أولا أسوله النساء جرقاء وجلّ الشهر حرما ليسفك في أدم حماية للحج والصدق وقع أشهد أن لا إله إلا الله الذي أخذ أحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أقاط له حمده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أدوا على سنته وتمسكوا بأورها أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا إنا أتتنا للكافرين سلاسل وأقلل وسعيرا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيحي ومماتي لله رب العالمين معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله Yang mulia panitia Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hakim Kencana Loka Bumi Serpong Damai dan mahasiswa muslimin wal muslimat yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nafas sehingga kita masih hidup dan boleh menunaikan apa yang menjadi wajib yang tidak bisa kita abaikan. Karena apa yang sudah dituliskan oleh Allah ketika manusia itu dikandung dari dalam rahim ibunya sudah ada teken kontrak, sudah ada statement, sudah ada agreement, ada persetujuan bahwa ketika manusia tampil di muka bumi ini maka sudah wajib untuk sujud menyembah kepada Allah. Ada pernyataan ketika manusia dari dalam kandungan, saya tidak bicara muslim, manusia ketika dari dalam kandungan sudah ada perjanjian. Alastu bi rabbikum qulubala syahid. Entah dia manusia kafir maupun mukmin, sudah ada perjanjian sejak dari dalam rahim ibunya. Kecuali manusia itu lahir dari lubang batu, baru perjanjian itu batal. Tapi ketika manusia dikandung dari dalam rahim seorang perempuan maka wajib baginya untuk sujud menyembah kepada Allah. Jadi tidak ada statement atau tidak ada lagi pernyataan yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Tidak. Islam bukan sekedar agama. Islam mampu memposisikan setiap makhluk ciptaan Allah pada kedudukan dan posisi yang sebenar-benarnya. Hewan diposisikan oleh Al-Quran sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbatas. Ada pernah dalam satu kejadian menurut buku Ihya Ulumuddin, bahkan di dalam buku Beratul Nasihin menceritakan bagaimana dua sahabat mendatangi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya dengan tiga pertanyaan kepada Rasulullah. Mereka bertanya kepada manusia yang ada di hadapannya dia tahu. Semua nabi diwariskan oleh Allah dengan ketetapan ma'rifat. Tapi ma'rifat yang dibuat-buat di Indonesia ini kacau betul. Kacau. Syariat sholatnya bengkok, ma'rifat. Ada seorang mu'alaf yang saya ketemu di Pakni. Pakni bukan di Bangkok. Di sana di Riau. Saya jumpa dengan beliau dan beliau katakan, dia seorang mu'alaf. Ustaz, panggilan Ustaz masuk Islam dengan saya beda. Maksud antum? Oh, saya Ustaz langsung mengetahui semua rahasia Allah. Hebat ini. Tapi saya sudah 15 tahun masuk Islam Ustaz. Baru sekarang saya belajar ikhro. Bilang kacau ya teknologi ini. Gak percaya saya. Orang yang tajam dalam pemahaman ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul adalah orang yang betul-betul mantap dulu akidahnya. Saya juga masuk Islam bukan setelah tertarik dengan wanita Islam kemudian convert. Tidak. Kami sekeluarga masuk Islam. Bagi saya sekeluarga, bukan hanya saya sendiri. Saya, istri dan 3 orang anak. Panggil istri saya, pindah kita. Pindah ke mana? Bukan pindah agama. Kembali kepada statement tadi. Come back to the truth. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada kebenaran. Pulang kita, pulang. Kembali. Sebagaimana pernyataan kita dulu. Dari dalam rahim ibu kita masing-masing. Kamu ini sudah gila barangkali Yahya. Oh, bukan gila. Bukan gila. Saya tidak mungkin gila. Saya orang akademik. Orang yang mempelajari secara teoritis. Dan kemudian menilai dalam sisi praktikal. Jadi saya tidak mungkin dibohongi. Dan dari sudut pandang teologis, memang saya orang yang sangat keras front terdepan menentang Islam. Makanya di Kristen saya bukan jemaat biasa. Saya pendeta. Bahkan yang mempendetakan para pendeta. Cuman kan begini persoalannya. Kalau orang masuk Islam itu kan tidak langsung kaya apa. Beda dengan yang murtad. Kalau yang murtad dari Islam masuk agama Kristen, besok langsung kaya. Biar penipu, biar perampok, biar bajingan. Yusuf Roni itu kan bajingan. Yusuf Roni langsung kaya. Mengakui Yuri Musrabatah tilawatil Quran. Cocok di situ ada orang Kristen. Mampus. Yusuf Roni kan mengaku mantan Musrabatah. Yuri Musrabatah tilawatil Quran. Yusuf Roni mengaku mantan kiai, mantan pres, mantan sekjen Islam sedunia. He cannot speak English. Padahal dia tidak bisa bahasa Inggris. Mengaku Islam. Sekjen Islam sedunia. Ini Yusuf Roni, penipu besar. Dia mengaku ahli dalam tafsir Quran. Waktu debat di Surabaya, jangankan baca Quran, menyebut Iqra. Saya bilang, Pak Yusuf Roni pernah kiai? Pernah. Coba berdoa dalam bahasa Arab. Orang Islam kan kalau habis sholat pasti berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasirun tuhiban barakan fi ala kulli halim. Hamdan yuafi ni'amahu wa tukabi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Subhanaka la nusana alaika anta kama asnaita ala nafsika wa lakal hamdu. Hatta tarbu. Coba berdoa. Jangankan berdoa, jangankan baca Al-Quran, menyebut Al-Fatihah, fars. Ihdinas siratal mustaqim. Yusuf Roni baca ihdinas siratal mustaqim. Dia tidak bisa membedakan qaf dan kha. Ketahuan bukan ahli. Ini yang saya suka di Islam. Dari sudut pandang teori kita terpimpin sampai kepada praktik dipimpin. Tidak semua orang surga itu tidak mudah. Asal percaya the Christ Jesus God Tuhan, you ke surga. Apa omong kosong? Saya ribuan pendeta, saya disudahkan IPO data saya, silakan ente fitnah. Orang fitnah saya. Kalau di internet, di YouTube, bad news. from church, dari gereja, and good news from Muslim. Orang Islam mengangkat saya, memuji saya, orang kafir membanting-bantingkan saya. Tapi heran, dulu waktu saya kafir tidak dihina. Bujuk sama saya, bujuk sama istri saya, bu bilang sama Pak Yahya, jangan pindah, jangan keluar dari agama Kristen. Kita orang bersaudara, saya kan orang Manado. Nah, baru-baru dakwa kita. Oh, jengkel betul orang-orang Manado sama saya. Ambon, Manado, Batak, marah sama saya. Tuh pendeta gila, oh tidak marah saya. Karena dia mengatakan saya gila, memang orang-orang gila. Berapa tahun manusia mau hidup di dunia ini? Tidak bisa bertahan. 50 tahun sudah bengek, sudah batuk. Pikir Yahya, kamu keluar dari Kristen masuk Islam, jaminan keselamatan apa? Kristus sudah menebusmu. Saya bilang kamu tahu, justru kalian yang harus berpikir, kalian yang harus berusaha merebut yang namanya hidayah. Laqad ansyana ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yashaa'u illa siratal mustaqim. Laqad ansyana ayatin, itu garis bawahi. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Kalau memberi penjelasan, berarti seorang yang ingin masuk Islam harus mempunyai intelijensi, kemampuan intelektual yang baik. Karena kalau tidak memiliki intelektual yang baik, maka dia akan kacau. Tadi saya lihat Pak Haji waktu naik ke masjid, saya katakan, di Islam ini yang saya suka, semua yang terjadi, yang pernah, sementara, dan akan terkuak di masa datang, Al-Quran sudah menyingkapkannya. Tinggal bagaimana kita sebagai muslim menyelam ke dalam, menguap rahasia itu. Atau kita sendiri yang memang malas dan tidak disiplin untuk belajar. Makanya didatangi oleh sahabat Amr bin Ka'ab, Abu Hurairah, man a'lamun nas. Siapakah orang yang berilmu? Nabi menjawab, orang yang berilmu adalah orang yang berakal, al-aqil, orang yang berakal. Sekarang kan banyak orang berilmu tapi tidak berakal. Ditambahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kalian tahu manusia diciptakan Allah itu di antara malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Nah, kalau manusia kehilangan akal karena keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Tapi bila akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Tapi kedekatan di sisi Allah, malaikat lebih dekat, kemuliaan yang ada pada manusia lebih banyak daripada malaikat. Nah, di sini saya, ini yang saya suka dalam Islam. Semua teorinya, semua argumennya mempunyai landasan historisasi yang kuat. Islam bukan agama ngawur, bukan seperti agama Kristen. Apa yang pendeta katakan, amin. Ini pendeta-pendeta yang top-top di Jakarta ini kan bekas-bekas mafia dari Hong Kong. Nah, tahu saya, si siapa itu? Siapa itu? Stephen Tong. Tahu. Coba kasih debat dengan saya. Cuman kan saya sudah tidak punya hulus. Ini yang saya bilang, bahwa kita tidak punya kekuatan mani, tidak ada. Dan bukan itu yang saya cari, saya masuk Islam, bukan. Makanya saya katakan kepada mu'alaf-mu'alaf yang ada di Indonesia ini, jangan masuk Islam kalau bukan sarjana. Karena kalau Anda bukan sarjana, Anda diperhadapkan dengan teori-teori. Dan bila Anda tidak mendapat petunjuk dari Allah, maka Anda akan pulang lagi, akan kembali seperti kerbau berkubang dalam kubangannya, ulang kafir. Karena apa? Yang pertama, kalau dia sudah sarjana, berarti dia punya kemampuan untuk berpikir, menganalisa, membangun hipotesis, dan kemudian membentuk sebuah pemahaman sendiri. Tapi kalau dia bukan sarjana, jangan coba-coba. Tadi malam kan saya nonton Indonesia Lawyers Club. Orang pandai semua sampai yang ngomong pakar hukum praktisi, ada BNPT apa segala macam. Sudah. Kita bukan pengamat, tapi saya senang nonton itu. Indonesia Lawyers Club saya senang nonton karena di situ pokoknya macam-macam, pokoknya statement ngawur ada semua di sini. Ah, kita ini kan ustaz kalau orang pilihan, orang-orang pintar, ustaz guru. Apalagi kalau ustaz dari bajingan, dari kafir, wah itu memang agak dilebihkan sedikit oleh Allah. Satu sudah berangkat kembali ke rahmatullah, yang dulu kita sama-sama muslim pandang enteng, uje. Nah, ini yang terjadi dalam konstruksi Islam. Memandang saudaranya lebih rendah. Jangan coba-coba. Islam itu tidak pernah, kalau saya bisa gambarkan, saya keliling Indonesia kan, saya dakwah keliling Indonesia dan tidak pernah berhenti tiap hari ceramah saya. Kenapa? Kalau saya berhenti, Allah marah sama saya. Ibarat ini mutiara, saya lempar ke dalam septic tank tempat kotoran manusia atau di lumpur, diangkat tetap mutiara. Itu Islam. Itulah Muslim. Seburuk-buruk saudara Muslim, jangan coba-coba kita mengatakan kafir. Kafir sudah jelas. Di luar agama Islam itulah kafir dan akhir kehidupan orang kafir. Inna atatna lil kafirina salasila wa atlalau wa sa'ilu. Neraka. Saya dulu kan suka-suka menerjemahkan lain. Lembaga Alkitab Indonesia. 7 tahun saya sempat menjadi sekjen yang merevisi The Holy Bible, Old Testament, New Testament, Perjanjian Lama dan Baru, bukan Injil. Karena Injil itu misterius, kitab yang tidak pernah tertulis secara teori. Itu ada dalam ucapannya Al-Masih atau dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach atau dalam bahasa Inggrisnya dalam mulutnya Jesus. Dia tidak pernah tertuang secara teori. Nanti abad ke-7 baru tertuang, yang itu namanya sekarang Al-Qur'an. Makanya kalau kita lihat ke belakang bulan lalu, kenapa umat Islam berpuasa? Nah itu ada alasannya. Hijau Kobodo puasa, Dukun puasa, orang Advent puasa, orang Protestan puasa, Pantekosta puasa. Kenapa umat Islam puasa? Sahur Ramadana lazi fil Qur'an hudalinas wa bainati minal huda wal furqan. Di sana diturunkan semua kitab nabi-nabi ya Allah. Ramadan pertama diturunkan lembaran Ibrahim. Ramadan ke-6 diturunkan yang namanya Taurat Musa. Ramadan ke-12 diturunkan yang namanya Zabur, Mizmor Elebar Jabarim, Simbol David, nyanyian Daud. Ah, kalau lagi perang menang itu yang dinyanyikan. Ini orang Kristen tiru. Adonai Yismorka Mikolra Yesemor Et Napsetam Mikolra Adonai Yismorka Kaufoeka Meata Weat Olamim. Sambil tanduk-tanduk ke tembok ratapan. Ini Yahudi ini gobloknya ini rojim. Orang Kristen ikut-ikut. Nah ini tadi bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Nah kebetulan cuma 3 pendeta yang kuasai, 2 sudah mati di neraka, tinggal anak masih hidup. Cuma kan kita di Islam begini kan sulit. Yang penting saya sudah Islam, itu aja. Istri anak saya 3 orang kami masuk Islam, 5 orang istri saya ada di hadir. Bahkan dia baru kemarin melahirkan, baru 3 bulan lalu anak saya lahir lagi. Karena sudah disunat makin banyak anak saya. Pokoknya lahir terus, makin banyak yang sujud menyembah kepada Allah. Jadi enggak apa-apa, orang Islam takut. Lahir anak, didik, jadikan dia sebagai ahli surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadikan dia sebagai pewaris dakwah. Jangan jadikan dia sebagai peminta-minta di lampu merah. Jadi Islam tidak ada relevansinya dengan kebobrokan mental, kerusakan akhlak daripada muslim-muslim yang tidak Islam. Namun walaupun begitu tetap masuk surga. Walaupun enggak sholat-sholat, walaupun enggak puasa, walaupun enggak bersedekah, yang namanya muslim masuk surga. Coba cuman surganya agak beda dengan kita yang sholat subuh. Kita tidak usah transit, dia transit dulu, transit dengan pendeta-pendeta benjol-benjol di neraka baru sampai. Itu perbedaannya. Masuk sih masuk, siapa bilang enggak? Masuk, masuk. Biar bajingan yang tidak sholat-sholat masuk, bahkan dalam catatan sejarah seorang wanita pelacur hanya memberi minum kepada anjing yang lapar, dia masuk surga. Beriman, saling menolong. Jadi persoalan yang terjadi tadi malam, wah, polisi ditembak katanya berapa kali, ya itu warna daripada kehidupan. Nggak usah memojok-mojokkan, jangan dibawa-bawa Islam. Islam itu agama yang benar, agama yang suci, agama yang memperjuangkan supaya umat manusia percaya. Alhamdulillahilladzi arsalana ila tauhid wahada wa auduha adillata wahdaniyati wa jalla abdullah bi barakatil haq subhanahu wa ta'ala. Nah, dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, dilandasi dengan ketauhidan. La ilaha illallah. Saya kan pelajari dulu Islam baru saya masuk. Bukan sembarang masuk. Saya juga orang kritis. Saya pelajari dulu baik-baik, oh begini. Saya buka kitab suci Al-Quran, saya pelajari. Kenapa orang Islam ini sabar? Miskin tapi dia sabar. Dia mau dorong gerobak di tengah jalan, pakai kopiah. Oh berarti Islam. Tukang sampah, orang Islam. Gak malu-malu, kita ini sudah kafir, neraka, gengsi. Parlente. Ya, karena didikan penjajah, didikan Belanda. Tidak usah kerja, mabuk-mabuk saja. Pendeta sendiri mabuk. Sisa-sisa anggur perjamuan, anggur kolesong, itu kan ada alkohol. Bukan bohong, saya bekas pendeta 16 tahun. Sisa-sisa anggur kolesong dibagi sama pendeta. Inilah darah Kristus, ayo kita habiskan. Ah, saya dari dalam lalu keluar, jadi tahu. Kalau Pak Haji yang ngomong barangkali ya bisa-bisa ditangkap intel, tapi saya pelaku sejarah. Siapa yang mau tangkap? Saya ceramah di Polda Metro, saya bilang polisi Kristen kalau tidak masuk Islam mati neraka. Oh iya, waktu diundang Maulud, berapa untuk es rojak sudah bilang-bilang, Ustaz di sini akan hadir juga polisi-polisi Kristen. Bagus, biar mereka masuk Islam. Tujuan dakwah saya kan cuma itu, saya tidak ada kelompok Pak Haji. Tidak, saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya orang Islam, orang kunut seperti tadi. Allahumma inna bima nadai amin. Wa afina bima afai amin. Wa tawallana bima tawallai amin. Wa qina bi rahmatika sarahma qadai amin. Itu kan doa. Apa salahnya kalau kita berdoa? Tidak usah saling memojok-mojokkan. Saya mau tanya dulu, makan sedikit dengan banyak, siapa yang kenyang? Banyak. Allahumma anta salam, bukan Allahumma lantas ya? Jangan. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilaika yaudu salam. Fahayna rabbana bisalam, wa tawarana rabbana, wa ta'allaika yaljal jalali wal ikram. Illa ya Rabbi anta maulana, subhanallah, jibirullah, fasuruni asurkum, liwala takutuna, ya ayuhalladina, amanu su'inu bisomri wa sholati, inna allaha ma'a sholih. Minta pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Ingat Allah, jikir. Subhanallah wa bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala kulli halin wa fi kulli nikmatin. Allahu akbar. Jikir kepada Allah. Ha, baru Islam itu akan bersatu. Tidak terbayangkan dalam jikir terhadap air mata. Saya wallahi keliling Indonesia dengan istri. Saya tidak pernah berdakwah itu pakai pesawat. Dari rumah dari Cibubur, dulu saya tinggal di Bandung. Dari Bandung saya keliling Kalimantan, keliling Sulawesi, keliling Riau, sampai ke Nangro Aceh Darussalam. Satu waktu saya pernah di Aceh, baru pertama kali saya ke Aceh tahun 2010, karena saya masuk Islam 2006. 7 tahun lalu saya masuk Islam. 2010 saya mau ke Aceh, dari Medan saya mau belok Sumawai. Belum pernah saya pergi ke Aceh selama hidup. Baru kali itu saya mau ke Aceh. Nah, di perjalanan 8 jam dari Medan menembus atau tembus di Blok Sumawai. Sampai di Blok Sumawai subuh. Saya bangun istri saya, bangun, kita sudah tiba di Serambi, Mekah. Bangun cuman, kenapa paksa-paksa Pak? Bangun, dia belum tahu, kita sudah sampai di Aceh. Serambi, kalau kita lambat wudhu, lambat masuk masjid, nanti tidak kebagian sholat. Ini pasti masjid ini pasti penuh. Isi saya bilang, ya tapi jangan paksa-paksa. Bukan paksa, kalau hanya di Jawa, hanya di Kalimantan, gak mungkin saya paksa. Tapi ini seram di masa. Wah, ambil dongkol, isi saya jalan, marah-marah nih. Sholat kok paksa-paksa. Saya bilang, bukan paksa, tepat. Itu masuk sholat dari anak. Sampai di situ, wudhu isi saya masuk kita ke masjid. Lalu kemudian muncul imamnya, tinggal seret-seret kaki. Waduh, tua ya. Barangkali sudah dekat mati, sudah 80 lebih. Masih seret kaki begitu. Oh, mana nih anak-anak muda sih? Tadi kan yang azan anak muda, bagus. Sana orang tua, sudah tua sekali. Mungkin juga waktu muda pemalas juga. Ah, saya pikir-pikir mana jemaah. Lalu kadang ngantuk, capek, sambil jikir saya. Mau diantar tidur dengan tidak sadar dengan tidak sadar karena capek bawa mobil, si bangun lihat ke belakang lagi bro, masih kosong. Perasaan saya, oh karena muslim sudah lama jadi dikasih bor dulu, nanti kalau sudah komat baru saya pikir banyak. Wah, begitu imamnya komat di komat jelas sudah saya berdiri ikuti dia takbir Allahu Akbar, saya pun ikut Allahu Akbar sebagai imam. Kami membaca doa iftitah, saya lihat-lihat ke samping. Mana hukum manusia ini? Sampai habis salam dua rakaat, tidak ada makhluk di samping saya. Cuma jutaan malaikat yang ada. Itu pun tidak bisa saya lihat. Kacau betul. Orang Aceh tidak datang. Nah, kalau maghrib atau benar saya sering diundang ke Aceh. Tidak apa-apa biar ada orang Aceh di sini. Betakin kebo. Saya sering di sana, sering diundang di sana. Baru-baru saya baru pulang dari Aceh Singkil. Sampai dari ujung Aceh ke ujung Aceh, siapa yang tidak kenal? Semua tahu sama saya. Karena saya sering ceramah, saya pakai mobil bebas. Mau di NU, di Muhammadiyah, saya orang Islam. Terima baru-baru lagi saya pulang dari Kerinci. Baru 2 minggu lalu, Ustaz, saya pulang dari Kerinci, Kerinci Jambi. Kalau siang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sekarang main catur. Satu kali saya coba, hanya 4 langkah mati. Padahal sudah main di pinggir masjid, tapi tidak pernah pintar. Harusnya kalau main di pinggir masjid, pintar. Maka datanglah musibah. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuh wallahu bi kulli shay'in alim. Tidaklah musibah menimpa kepada seorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari orang beriman itu bukan dia tidak akan mati, dia pasti mati suatu saat. Tetapi dia tahu di depan ada bahaya, dia tahu di depan ada kematian, dia tahu di depan itu halal atau haram, dia tahu. Kalau dia orang beriman pasti dia tahu. Saya juga masuk Islam menyadari bahwa saya bukan hewan. Saya bisa membedakan mana warna putih, mana warna hijau, mana warna hitam, mana warna merah, mana Tuhan dan mana hantu. Bisa saya bedakan. Makanya saya masuk Islam menyadari bahwa saya bukan hewan, bukan binatang, tapi saya adalah manusia. Nah, yang terjadi saat ini kan adalah orang-orang beriman orang memang intelektual dari ITB. Nah, persoalannya apa? Persoalannya adalah kafir tidak mau orang beriman itu lulus. Walantarga anka yahudu walanasro hatta tatabi'a milatahu. Orang kafir tidak suka orang Islam itu bersih. Tidak perlu murtad, tidak perlu murtad. Rusak moralnya, rusak akhlaknya, sudah cukup. Tepuk tangan setan dan pengikutnya. La yaqulunaka taqallubu allazina kafaru fil bilad mataun qulil mawahum summa jahannam wa bisal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan kegiatan-kegiatan orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahannam yang sangat pedih. Coba perhatikan acara-acara di televisi, ya. Itu kebanyakan kita orang Islam sendiri sudah terpengaruh dengan pola hidup mereka. Bahkan ada yang menganggap Islam dan Kristen itu sama. Kalau Islam ke surga pakai bus, orang Kristen pakai bajaj. Nggak bisa begitu, itu logika keliru. Persoalan antara Kristen dan Islam sudah jelas. Kafir dan mukmin bukan persoalan teologis, persoalan antropomorfistis. Coba kalau kita bicara secara eksologi, etika, logika, estetika, untuk mengukur sebuah kebenaran satu agama atau agama yang lain, maka harus meletakkan dasar eksologi, etika, logika, estetika. Itu Ulil Al-Absori, siapa lagi yang gil-gil itu, coba suruh bicara soal eksologi, etika, logika, estetika. Bicara logika berarti bicara teori, maka harus diperhadapkan dua kitab suci, Quran and Bible. Bible diperhadapkan dengan Quran diperhadapkan. Dalam prinsip sains, teori salah, praktek pasti salah. Sedangkan teori sudah benar, terkadang manusia salah dalam melakukan praktik. Apalagi memang teori salah. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita uji satu persatu secara logika dulu, belum dengan teori, belum dengan etika dan estetika, belum. Mari kita uji Islam dari sudut pandang logika. Logikanya, inna ja'alnahu Qur'anan arabian la'allakum taqilun. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Saya berpikir dengan ayat ini waktu pertama saya pendeta. Saya belajar Al-Quran kurang lebih 8 tahun, istri saya tidak tahu. Saya beli Al-Quran dengan beberapa merek tahun. Dari tahun Al-Quran tahun 1928, Al-Quran tahun 1973, Al-Quran tahun 1965, sampai Al-Quran tahun 2006. Saya periksa satu persatu. Periksa satu persatu dari kata-katanya. Masya Allah, jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu tidak bisa diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Yang diperdebatkan kemarin di televisi oleh Depak dengan ada yang mempersalahkan terjemahan Depak. Jangan permasalahkan Al-Quran dari terjemahan Jerman, Inggris beda dengan terjemahan Spanyol, Yunani beda, karena Al-Quran ini ada di mana-mana. Setiap translate Al-Quran menggunakan bahasa di mana Al-Quran itu ada dan hadir. Jadi kalau mempersoalkan, jangan terjemahnya. Ini nanti keliru kita. Tapi lihat huruf hijaiyahnya, bukan terjemahnya, tapi huruf hijaiyahnya, atau dalam pondok pelajaran Islam nahwu shorofnya. Siapa yang kuasai nahwu shorof, yang tahu kitab kuning, maka dia tidak tersesat di persimpangan. Nah, kita mau tidak mau sebagai orang Islam harus belajar itu. Kalau mau suka sempat masuk surga, surganya tidak terhambat di sana. Karena tidak mungkin kita akan ke sana tanpa kita memahami. Saya memang betul baru mau jalan 7 tahun masuk Islam, tapi bukan ukuran itu, tidak ada alasan. Oh, karena ini mu'alaf jadi harus pelan-pelan. Tidak bisa. Apalagi sudah kiamat begini, jangan pelan-pelan. Nggak boleh ada kata pelan-pelan. Pokoknya lari sekarang, bukan jalan, lari. Tidak ada alasan. Oh, karena mu'alaf jadi ada bonus, biar salah. Ya, kalau 1-2 tahun salah, maaf saja, makhluknya tidak betul. Tapi kalau sudah 5 tahun ke yang tidak hafal, solat tidak tahu, niat solat tidak hafal, doa-doa solat tidak hafal, semua tidak hafal. Akhirnya apa? Bimbang di persimpangan. Nah, kalau sudah bimbang, sudah mulai kembali. Kembali lagi kepada kaki. Saya bilang sama istri anak saya, istri saya yang pertama enggak mau masuk Islam dulu. Pak, kalau mau masuk Islam, pikir baik-baik dong. Kalau nanti kita masuk Islam, siapa keluarga kita orang Islam? Banyak orang Jawa orang Islam. Ya, tapi kan itu orang Jawa, bukan saudara kita. Saudara kita kan orang Manado, tidak ada orang Islam. Banyak itu orang Aceh, orang Islam. Orang Sumatera, banyak orang Islam. Di Indonesia ini, orang Islam. 80%. Ya, tapi kan itu bukan saudara kita. Itu saudara. Kalau sudah bersyahadat, ini ada keterangan di buku. Coba kamu baca itu. Siapa yang mengucapkan dua kali bersyahadat sudah dianggap saudara. Nah, saya ingat poin. Mu'alaf wajib disantunin. Nah, apalagi mau dibantu. Oh, paling mu'alaf paling jago kalau bantuan. Makanya ada yang pura-pura masuk Islam supaya dapat bantuan. Nah, itu masjid saya mu'alaf, tolong dong bantu. Kemarin saya masuk Islam, saya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Jenggotnya panjang, badannya besar, mukanya gagah. Maka saya masuk Islam. Besok lagi ada yang murtad dari masjid Al-Hakim, bersaksi sama pendeta, saya masuk Islam karena ketemu Yesus. Juga jenggotnya panjang, sama kuat. Jadi sama kuat. Tidak begitu mengukur kebenaran Islam. Orangnya istiqomah, konsisten. Masuk Islam konsisten. Empat orang yang dirindukan surga. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun illa arba'ati nafarin. Tanil Quran wa hafidhil lisani mutimil diani wa suimina fi syahri Ramadan. Orang yang suka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, yang kedua mutimil wahafil lisan, yang menjaga lisannya, kata-katanya, mutimil diani, yang memberi orang lapar makanan, dan berpuasa fisah di Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ini empat orang yang dirindukan surga. Jadi kalau tidak paham isi Al-Quran, maka muncullah berbagai macam tafsir. Saya heran kok ada yang menuduh-nuduh sama-sama muslim itu salah, dia yang paling betul. Di Islam ini kan hampir 7 tahun saya mengaji. Yang saya lihat cuma beda itu waktu at-tahiyatul akhir. Ada yang lurus begini, ada yang goyang-goyang. Nah, itu ada yang beda. At-tahiyatul mubarakat bisharawatul taibatulillah. Ada yang begini-gini, itu aja. Tapi Al-Qurannya sama, hadisnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama. Apa yang diperdebatkan? Saya tinggal di Cibubur sana. Ada Radio Roja namanya. Bagus. Ini saya punya pendapat sendiri ya, jangan ikut-ikutan. Kalau saya nonton di televisi, bagus Roja itu. Baca Qur'annya bagus, hadisnya bagus. Tapi ada yang saya tidak suka. Semua muslim salah, dia yang paling betul. Saya tidak suka. Walaupun ada anggotanya di sini, saya terus terang ke The Boy bicara. Mau benci sama saya silakan. Jangan. Muslim jadi Islam, jadi muslim tidak gampang. Tidak gampang. Tidak gampang menjadi seorang muslim itu tidak gampang. Saya pernah diundang oleh bapak saya tahun 2007. 2006 saya masuk Islam. Ayah kandung saya mengundang saya ke Manado. Yahya, kamu cepat ke Manado karena kami sekeluarga akan masuk Islam. Betul ini, Pak? Betul. Datang saya ke Manado. Tapi seperti ayat tadi, At-Taghabun ayat 11 tadi, perasaan saya enggak enak. Tanya sama istri saya, Mak, kalau ke Manado aman enggak kira-kira? Aduh, Pak, perasaan saya enggak enak ini. Ayo kita istikharah malamnya, minta petunjuk kepada Allah. Inilah kalau di Islam, enggak usah ke apa itu ponari. Enggak perlu ke Kijoko Bodo, enggak perlu ke Dukun. Namanya aja bodoh, berarti goblok kan begitu. Kau datang pada Kijoko Bodo, berdoa kepada Allah, istikharah. Bertanya kepada Allah. Makanya kan banyak buku-buku Islam. Cepat pintar kita kalau kita ke perpustakaan, ke Gramedia, cari bukunya Prof. Quraish Shihab, cari bukunya Prof. Amil, cari bukunya Prof. Din Samsudin, cari bukunya Buya Hamka, baca. Banyak ulama-ulama ternama, Kiai Haji Asim Musadi, ustaz-ustaz yang di televisi itu cerdas-cerdas. Pelajari ilmu mereka, tonton mereka, lihat mereka. Nah, tapi jangan yang terlalu humor juga ya. Dan maaf, harus serius. Warna Islam tidak sedemikian begitu, enggak. Islam tegas, gagah. Orang kafir aja kok bisa style dengan segala macam. Kita masa orang Islam kita sembarang. Saya dulu waktu masih kafir kan enggak mau pakai sarung. Malu saya, malu. Tapi Allah rubah hati saya. Allah itu berhak merubah hati siapapun orang. Sampai saya di Manado, apa kata bapak saya? Hah? Kamu sudah bikin malu satu keluarga. Satu Manado kamu bikin malu. Kamu dari pendeta masuk Islam, sekarang kami keluarga malu. Waduh, mukanya sudah lain. Ada kopi di depan saya dan dia katakan begini, itu kopi, minum. Waktu saya sudah tersuruh di pinggir rumah, saya mau ngambil meraih mangkuk cangkir itu mau minum, tiba-tiba ada angin berbisik kuping saya. Racun. Pak, ini bukan kopi, ini racun. Sampai yang bilang kamu, ada yang bisik di kuping saya. Tidak jadi aniaya sama saya. Jadi itulah, Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Lalu jangan sebentar saya pulang, Ustaz bagaimana mendapat ilmu itu? Oh enggak bisa, kalau sudah terdesak. Karena Allah tidak mau saya mati cepat, tidak mau. Masih banyak jamaah yang menunggu untuk saya berdakwah. Jadi Allah tidak mau saya mati cepat. Tahan dulu, jangan dulu kasih mati. Kamu tahu dari mana? Saya dengar dengan jelas, itu racun. Disinilah bapak saya mulai tahu. Dia katakan sama saya tahu yang ada yang tahu racun di dalam kopi itu hanya saya dan ibumu yang sudah lama di liang kubur. Kok bisa-bisanya kamu bisa dengar? Loh saya memang saya tahu dengar jelas. Dia jangan tahu, dia bilang. Padahal rencana mereka, setelah saya dipukul dengan balok, kemudian saya disalib dengan keadaan telanjang, kepala di bawah, kaki di atas. Sebagaimana Paulus disalib di Roma, kepala di bawah, kaki di atas. Tahun 64 Masehi. Begitu juga saya, rencananya mereka begitu. Baru diarang di kampung. Tapi Alhamdulillah, Allah meluputkan dan orang tua saya sendiri yang bertanya, apa kehebatan Islam itu? Islam tidak hebat. Islam tidak ada yang hebat. Secara materi Islam bukan itu kehebatan Islam. Tapi kehebatan Islam itu mampu menjangkau dan mengatakan sesuatu yang misterius, termasuk yang tadi. Nah, orang-orang Kristen ini kan sudah terbiasa ditipu-tipu oleh pendeta. Apalagi ini memang fakta dan kenyataan, tambah yakin dia. Sedangkan pendeta tipu, pendeta bilang, marilah yang letih lesu datang kepada aku. Orang lumpuh, padahal di belakang tirai itu ada tukang totok dari Jepang. Begitu ditotok memang jalan ini orang lumpuh, tapi satu minggu kemudian lumpuh lagi. Oh, permainan saya. Bagaimana? Di tangan mereka itu ada bius. Jadi ya memang orang otomatis lumpuh. Kalau dikasih bius, pingsan orang. Oh, pingsan kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Aduh, saya punya permainan. Jadi kalau orang mengatakan Pak Yaya itu bodoh, rektor berhenti. Bukan saya bodoh, saya pintar justru. Karena kalau tidak cerdas, tidak mungkin bisa masuk Islam. Coba orang Kristen kan kalau masuk gereja gampang, kitab begini tebal, tidak ada yang dihafal. Saya 16 tahun jadi pendeta, merebut gelar sampai doktor sampai 10 tahun pendidikan teologi. Sekarang saya bilang bukan Theos and Logos, tolologia. Apa yang saya, kitab suci Kristen setebal 66 judul kitab, 14.773 ayat. Tidak ada yang saya hafal. Mana orang Kristen yang hebat? Cari koran Metro Media Indonesia, halaman pertama, suruh dia hafal. Kalau dia bisa hafal dalam tempo 10 tahun, halaman 1, kalaupun ada 15 halaman, halaman depan saja, dia bisa hafal enggak dalam tempo 10 tahun? Kehebatan Al-Quran, orang-orang yang menghafal Quran, tafis, hafiz Quran, adalah anak-anak kecil yang tiap bulan Ramadan ditampilkan. Kalah tuh pendeta dan profesor. Ahli kitab kemana-mana pakai. Saya setelah Islam enggak perlu ada. Ada di mana? Di sini ilmu itu. Ilmu orang-orang beriman itu di dalam hati, kata Allah. simpan ilmu dan iman di dalam hati, bukan di kepala. Kalau orang kafir ilmunya di kepala, makanya sampai botak tetap kafir saja. Nah, jadi saya merdeka, saya selamat. Kenapa? Karena saya sudah punya bekal. Kalau mati, mati ke sana, berangkat menuju surga, insya Allah sudah ada berkah. Wa qul in zalil alzamnahu ta'irafi unuqi wa nurijul lahu yaumal qiyamati kitaba yalqau mansuran ikra kitaba kafa bi nafsika yauma alaika hasiba. Nah, sudah ada bekal. Nanti akan ditanya satu persatu di sana. Man rabbuka, man imamuka, man qiblatuka. Nah, kalau saya jadi orang Kristen ditanya man rabbuka, pasti tanya apa itu artinya? Karena di dunia tidak terlatih oleh ustadz-ustadznya, oleh pendeta-pendetanya, ulama-ulamanya. Tapi kalau orang Islam begitu ditanya, man kiblat juga, man rabbuka, langsung dia jawab, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Dia tanya sama temannya waktu di dunia, tetangganya di Kencana Loka yang orang Islam, Abdullah, saya tadi ditanya malaikat, man rabbuka, apa artinya? Karena malaikat bilang mati, dia tanya dulu sama tetangga Pak Haji. Ada tetangga Kristen nggak? Pasti ada. Siapa namanya? Terus saya kasih ilustrasi, ternyata Agung masih mati, Pak Haji juga meninggal, wafat, sama-sama. Waktu Agung dipanggil, ini ayat tadi, waktu lagi insanin dan semua manusia, bukan setiap Muslim. Bukan wakula muslimin, bukan wakula muslim, wakula insanin, dan semua manusia akan dibukakan kitab kehidupan, dipertanggungjawabkan masing-masing. Tidak ada kata juru selamat, cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat di Islam belum tentu sama. Dibukakan kitab itu, ditanya man rabbuka, kalau orang Kristen nggak ngerti dia. Tanya, malaikat katakan, tanya dulu sama Pak Haji sana. Pak Haji Miftah, tanya apa? Itu man rabbuka apa artinya? Kata malaikat begitu. Karena ente kafir masih ada keringanan. Tanya sama Pak Haji, Pak Haji apa itu man rabbuka? Mana Tuhanmu? Kebetulan waktu aku mati, ada bawa kalender. Kalender Yesus tahun 2003. Dia simpan di tulang punggung sini. Karena kalau orang Kristen mati itu kan boleh bawa emas, boleh bawa berlian, apapun yang dia ingin bawa, sampai sepatu, dasi kupu-kupu, bawa di dalam peti mayat. Orang Islam tidak boleh. Begitu ditanya man rabbuka, dia perlihatkan, ini Tuhan saya. Gak kenal malaikat surga. Kumpulkan para nabi, ditanyakan, mana Isa? Arah pembicaraan saya tertuju kepada gambar Yesus. Yesus atau Isa tidak bisa terlukiskan dalam bentuk gambar secara kasat mata, postur tubuh maupun face secara wajah. Nabi Muhammad abad ke-6 tidak bisa dilukiskan dengan gambar. Kenapa? Karena di zaman beliau tidak ada tukang foto. Kalau di zaman Rasul tidak ada tukang foto, bagaimana mungkin nabi yang 576 tahun sebelum Rasulullah ada gambarnya? Ini boleh dari mana jadi Tuhan? Itu saja orang Kristen sudah gak bisa jawab. Saya bilang begitu sama ayah saya. Andaikan dalam rumah ini kita gantung kakek opa kita dalam keadaan telanjang, kira-kira kalau ada tamu malu gak? Bapak saya bilang malu. Nah, kenapa ini Tuhan tidak malu? Otak kita ini, Pak, sudah dicuci sama mereka. Berhenti dari agama itu. Baru saya tanya, Tuhan pernah mati tidak? Cepat ayah saya jawab, Tuhan tidak pernah mati. Yesus pernah mati gak? Tidak bisa jawab. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Tuhan mana yang tidak percaya? Yang tidak pernah mati atau yang mati itu? Bingung bapak saya, kok saya jadi bingung? Makanya banyak sekali ribuan orang saya Islamkan. Tapi saya tanya dulu, pendidikan apa? Pendidikan formal ini apa? Oh, saya ustaz cuma SD. Saya langsung kasih tinggal. Di dalam sudah banyak bahlul, ente tambah lagi nanti. Kalau mau Islamkan harus yang cerdas, yang punya pengaruh. Seperti profesor doktor dari Prancis itu, ahli kandungan, siapa namanya? Maurice Buckley. Kemudian baru-baru ini si siapa? Benedictus. pemimpin Katolik tertinggi di depan Imam Mustafa Al-Çariki, the blue mosque Turki, di Turki, di Masjid Biru Turki, imam besar, di depan imam besar, pastor bersyahadat, pemimpin gereja Katolik tertinggi ke-16 di dunia. Orang bilang Isa Pandjaitan, bukan Isa Pandjaitan, itu fakta. Sekarang kan beliau lagi umroh. Apa yang tidak tahu Benedictus, pemimpin gereja tertinggi keempat di Inggris, Profesor Dr. James Cairns. Semua nuansa pemikiran mereka bersumber dari kitab yang mengatakan bahwa Bible teruji bukanlah firman dari Allah. Itu hanya rekayasa otak Paulus. Paulus bilang ke kanan, Matius bilang ke kiri, Markus bilang salto ke belakang. Bingung saya. Ini ada buktinya, data-data palsu-palsu kitab suci Kristen. Coba cari Al-Quran kalau ada begini. Bahkan ada ayat-ayat yang kosong, ada ayat-ayat yang kosong, nomornya ada, tapi kata-katanya tidak ada. Waktu lembaga Alkitab Indonesia merevisi, saya di situ. Jadi saya lihat, teman-teman tanya, yang kosong ini bagaimana Pak Yahya? Saya bilang, ayo kita isi sendiri. Lalu di depan jemaat kita, dengarlah firman Tuhan. Coba kalau ada pendeta, Pak Pendeta, ini ada bukunya Pak Yahya, mau tanya, ini yang kosong-kosong ini mana sekarang ayatnya? Nah, kami di lembaga Alkitab Indonesia dulu, setiap yang kosong-kosong ini kami pakai tanda kurung kerawal. Nah, jadi kalau ada tanda tutup buka kurung, berarti dulunya kosong. Bisa dibuktikan dari buku saya. Saya bilang sama ayah saya begitu, ayah saya bilang begini, kok kamu kenapa baru bilang sekarang? Berarti kalian dulu pembohong semua. Ya memang. Kalau saya mengaku dulu, berarti tidak dapat gaji saya. Ya? Al-Quran sudah menuliskan itu. At-Tagabun ayat yang ke-10 boleh baca nanti. Walazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami tempatkan mereka ke dalam neraka yang sangat pedih. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi saya tahu bahwa apa yang saya buat dongeng selama puluhan tahun jadi pendeta, perasaan saya tidak tenang. Saya berdiri di mimbar gereja, makanlah roti yang dipotong-potong, inilah tubuh Kristus. Sementara orang Kristen makan mimbar gereja kan tinggi, dalam hatiku goblok. Itu jujur, mungkin semua pendeta juga begitu. Mau masuk Islam gengsi, mau masuk Islam malu. Yang kedua, tidak mau karena dia sudah tahu kalau masuk Islam pasti saya susah ini. Nggak bisa pakai pentokol lagi, pakai sepatu pentokol. Nah, itu yang dia pikir-pikir. Pasti kalau saya masuk Islam, pasti saya nggak bisa style seperti dulu. Saya memang yang saya takuti dulu, yang paling saya khawatirkan masuk Islam, cuma satu. Memang jujur di hadapan Allah, hanya satu yang paling saya takut. Apa itu? Sunan. Malu saya, aduh, kalau dipotong ini saya tanya sama ketua MUI Pak Yusuf Yamani, Pak Kiai, kalau saya sudah besar begini masih Islam disunat atau enggak? Oh wajib, karena kalau enggak sunat enggak boleh ke masjid. Aduh, sembilan habis. Pokoknya satu malam saya tengok-tengok di dinding apa di atas plafon rumah, dan saya bilang sama istri saya, Mak, saya disunat. Ya memang begitu, kamu kan suka masuk Islam. Tapi saya bilang ente juga, sama-sama kita. Benar, begitu disunat, yang sunat mantri namanya Salim. Itu memang musuh buyutan sama saya waktu saya pendeta. Waktu saya masih pendeta ketemu di jalan, dia, selamat siang Pak Pendeta. Memang siang. Selamat sore, memang sore. Waktu dia datang, dia bawa peralatan sunat, memang stainless yang masih mengkilat. Dia buka, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekarang kita sudah berteman ya, Alhamdulillah. Mungkin dalam artinya baru sekarang saya baru. Memang dipermalukan oleh Allah saya. Dulu musuh saya, akhirnya dia lihat kemaluan saya. Dan dia yang musuhkan. Memang dipermalukan oleh Allah. Sudah, saya nanti akan sunat Pak ya. Tapi sebelumnya saya bersyukur Pak. Bapak keras sekali dulu sama saya, menangis dia, peluk saya. Cuma saya agak was-was, jangan-jangan dia tusuk. Ternyata tidak, orang Islam tidak pendendam, penuh dengan kasih sayang. Peluk saya, rangkul saya, dan mengatakan, nanti saya sunat Pak Yahya supaya sudah bisa ke masjid. Maunya saya mau ke masjid, mau sholat, belajar sholat, tapi gak boleh. Waktu disyahadatkan 18 Ramadan 1427 Hijriah tahun 2006, tepatnya 11 Oktober tahun 2006. Waktu disunat ada foto dia keluarkan begini. Sini dulu Pak Yahya. Apalagi Pak Slim, ini ada gambar-gambar yang begini, yang original atau yang spesial? saya bilang sudah lah, yang biasa-biasa saja lah. Dia tanya, dia bilang ini ada sunat yang spesial atau yang original, kayak martabak. Udah yang biasa aja. Sunat dari sunat sampai sekarang saya memang Islam, saya Islam yang paling rendah, yang paling bawah. Pesan moral kepada kita semua dan juga pesan iman dan takwa, sudahlah kita jalankan nilai keislaman kita dengan nilai yang paling bawah. Artinya, biar saudara-saudara yang lain suka menyalahkan mereka surganya di depan, kita biar di dapur yang penting surga. Jadi mulai dari sunat-sunat yang sederhana, yang biasa, sampai masuk Islam, saya Islam yang biasa. Kalau bilang modern kan gak apa-apa biar dibilang kuno. Yang penting orang tahu bahwa wawasan kita bukan wawasan kuno. Penampilan bisa aja kuno, tapi otak belum tentu kuno. Seperti Habibie kan begitu. Hah? Profesor, hah? Lama di Jerman, tapi hatinya tetap dekat dengan Madinah. Otak profesor, otak Jerman, hati Madinah. Begitu. Jadi saya pikir tidak ada yang kita harus banggakan di dunia ini. Tidak ada yang patut kita hormati. Hormati orang. Kata Abu Imam Syafi'i, kita menghormati orang, kita tidak bisa melihat dari pangkat dan jabatannya. Kita melihat, menghormati orang, lihat dari akhlaknya. Coba sekarang apa perlu diikuti? Umaro-umaro sekarang ini, dikit-dikit berita nyolong. Kalau Nabi menembus langit ketujuh, Ahmad Fatona bukan langit ketujuh, dan satu hotel di hotel lain. Laki-laki kalau sudah tidak bisa menjaga kehormatan syahwatnya, dalam Islam saya sudah pelajari, jangankan berzina, mendekati zina itu sudah terhitung berzina. Jangankan mendekati, memandang perempuan yang bukan muhrim kita lalu syahwat bergerak, sudah terhitung zina. Makanya perlu waspada. Saya kemana-mana tidak pernah sendiri, selalu bawa bini anak. Saya dulu kafir, sekarang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara sungguh-sungguh lahir dan batin. Insyaallah di lain waktu wajib jadwalkan terus supaya masuk terus. Saya dalam berdakwah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tidak pernah membicarakan materi, karena saya kemana-mana membawa buku. Saya menjual menghidupi keluarga dengan hasil karya tulis. Membiayai dakwah saya kemana-mana dengan karya tulis saya. Ini karya tulis saya, buku karangan saya, ada 2 judul. Sebenarnya ada 11 judul, tapi saya bawa 2 judul karena tinggal sisa dari Kerinci. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta, dan juga surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Bagi yang ingin mendapatkannya, silakan ambil di mobil tapi bayar. Karena saya begitu, tidak pernah berharap kepada masjid. Tapi kalau panitia sudah siapkan, apa boleh buat. Alhamdulillah. Ya, jadi saya begitu dalam berdakwah, menjual buku demi kepentingan dakwah dan kebutuhan ekonomi keluarga kami. Tidak ada alasan bagi mu'alaf untuk minta-minta. Islam tidak boleh tangan.